Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. الحمد لله segala puja dan puji syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, setelah kita mengerjakan sholat wajib yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan ini pertemuan yang barokah untuk kita. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sebuah kenikmatan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita ketika kita dapat hadir dalam majlis ilmu, atau kita dapat hadir di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini merupakan keutamaan yang besar, yang ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwa مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah saling belajar tentang ayat-ayat Allah kecuali Allah akan turunkan bagi mereka sakinah. Wahafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wadzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama orang yang hadir di majlis salim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang lain, ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW masuk dalam masjid Nabawi. Ketika dia masuk dalam masjid Nabawi alaihissalam, melihat para sahabat duduk di masjid Nabi SAW, maka para sahabat berkata, maka Rasulullah SAW bersabda pada para sahabat, apa yang menyebabkan kalian kumpul di masjid ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidaklah yang menyebabkan kami kumpul di masjid ini kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW, betulkah kalian kumpul di masjid ini tidak ada yang lain kecuali karena Allah? Maka para sahabat mengatakan, Allah, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang menyebabkan kami kumpul di masjid ini kecuali hanya karena Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha yubahi bikum. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Yaitu Allah membangga-banggakan orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah sebut-sebut namanya di hadapan para malaikat dan Allah membanggakan nama kita di hadapan para malaikat. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Masih dalam pembahasan dampak-dampak buruk daripada kemaksiatan. Pembahasan yang terakhir yang kita telah bahas 2 minggu yang lalu, ya sebenarnya kita sudah mulai 2 minggu yang lalu, Ba'da Idul Fitri, kita sudah mulai pertemuan pertama yang kemarin. Yang kita bahas pertemuan yang minggu lalu adalah ma'asi ta'mal qulub. Maksiat itu membutakan hati. Sudah kita bahas. Bahkan Ibnu Qayyim membahas bahwa kekuatan manusia itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, kekuatan ilmu. Yang kedua, kekuatan menerapkan ilmu. Yang ketiga, kekuatan dalam ma'rifatullah, keyakinan dalam ilmunya. Jika salah satu dari 3 perkara atau 3 perkara ini lemah, maka akan lemahlah manusia tadi. Jika sempurna dari 3 perkara ini, maka dia menjadi makhluk yang sempurna. Allah berfirman dalam surah As-Sad, wadkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub, mereka orang-orang yang memiliki kekuatan dan absar, pandangan. Kekuatan dan memiliki pandangan yang jauh. Kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hamba-hamba kami? Siapa hamba-hamba kami? Ibrahim, Nabi Allah. Ishaq, Nabi Allah. Ya'qub, Nabi Allah. Ternyata nabi-nabi ini memiliki ulil aidi wal absar, memiliki kekuatan dan memiliki absar, pandangan yang jauh. Ilmu absar itu. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kekuatan di sini bukan hanya kekuatan fisikis, tapi kekuatan kemampuan untuk menerapkan ilmu yang benar dalam kehasahariannya. Kadang orang punya ilmu, Pak. Punya pengetahuan yang benar itu A, yang salah itu B. Tapi enggak punya kekuatan untuk mengatakan yang A itu benar, yang B itu salah. Enggak. Dia tahu yang B salah, tetap dia lakukan yang salah. Lemah. Padahal Allah, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, bahwa kata Rasulullah SAW, al-mu'min qawi ahabbu ila Allah min mu'min dhaif. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang beriman yang kuat itu lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah. Kuat apanya? Enggak disebutkan dalam hadis ini kekuatan dalam apanya. Tentu masuk kekuatan dalam cerdasannya. Kekuatan dalam menaklukkan hawa nafsunya. Kekuatan dalam menunaikan hak kebenaran. Kekuatan dalam fisikis dalam perang. Semakin kuat perkara-perkara ini, semakin Allah mencintai dia. Tapi semakin lemah perkara-perkara ini, lemah imannya, lemah akalnya, lemah kemampuan yang menerapkan kebenaran, bahkan dia lemah di hadapan kemungkaran, enggak bisa apa-apa, semakin jauh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dampak dan efek daripada kemaksiatan akan melemahkan pandangan. Maksudnya melemahkan akal. Enggak bisa lagi bernilai objektif yang mana benar, yang mana salah. Kenapa? Karena nafsunya lebih mendominasi daripada akalnya. Padahal dia tahu itu jelek. Secara akal dia tahu itu menyakitkan dirinya. Tapi karena hawa nafsunya sudah mendominasi dirinya, sehingga seolah-olah akal yang fitrah yang baik ini hilang, yang didahulukan nafsunya. Siapa sih Pak yang enggak tahu bahwa narkoba itu jelek? Enggak ada orang enggak tahu. Semua orang tahu bahwa narkoba itu jelek. Kenapa dia melakukannya? Ini dia, al-ma'asi ta'mal qulub. Maksiat menyebabkan hatinya buta. Bodoh, enggak tahu. Bukan tidak tahu karena enggak mengerti, bukan, tapi tidak bisa menunaikan akal sehatnya dalam menerapkan kebenaran. Bahkan dia semakin lemah di hadapan dirinya ketika dirinya menginginkan sesuatu yang tidak sesuai syariat. Gak mampu berbuat apa-apa. Yang dia bisa ikuti hanya nafsunya saja. Ini dikatakan bahwa maksiat itu melemahkan hati, melemahkan akal, dan melemahkan jiwa seorang muslim. Juga berkata di sini Al-Qayyim, ya, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ibnu Qayyim menceritakan atau mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an, dalam surat Sajdah, Allah berfirman, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk kepada jalan kami. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada janji-janji dan ayat-ayat kami. Berkata Ibnu Qayyim di sini, Allah mengabarkan dengan sabar dan yakin seseorang akan menggapai kepemimpinan dalam agama. Merekalah orang-orang yang Allah kecualikan dalam kerugian. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Innal insan lafil khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia, siapa saja yang nama manusia masuk dalam ayat ini. Karena alif lam di sini kata para ulama, alif lam istighraq, artinya umum. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia, boleh diartikan seperti itu. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Dikecualikan dari manusia-manusia yang rugi ketika mereka melakukan empat perkara ini. Illal ladzina amanu, beriman. Iman tidak akan bisa tumbuh kecuali ada ilmu. Wa amilu salihat, imannya mengantarkan kepada amal. Amalnya mengantarkan kepada wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat untuk sabar. Kata Ibnu Qayyim rahimahutaala, jika sempurna seseorang dalam kesabarannya dan kesempurna dalam keyakinannya, lalu mampu menerapkan kesabaran dan keyakinan dalam amalan sehari-hari, maka dia akan mendapatkan imamatu fid din, kepemimpinan dalam agama. Kesabaran ini, keyakinan ini, ilmu ini, kemampuan untuk menerapkan ilmu dalam keseharian akan pudar. Dia tahu dalilnya, dia tahu hadisnya, dia tahu Qur'annya, tapi gak mampu menunaikannya. Akan pudar kemampuan dia untuk menerapkan ilmunya ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang dikatakan bahwa al-ma'asi ta'amil qulub. Kemaksiatan itu membutakan hati. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahkan ketika hati sudah buta, gak bisa lagi melihat cahaya. Gak bisa lagi melihat kebenaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Bahkan puncaknya, dia akan benci kepada orang yang mengingkari kemungkaran. Karena dianggap gak kemungkaran oleh dia. Sehingga dia menilai orang yang mengingkari kemungkaran itu adalah orang-orang yang salah. Allah balikkan hatinya. Maka itu baginda Nabi Muhammad SAW berdoa, ya musabbit, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Ya Allah, nampakkan kepada aku itu hak itu al-haq, kebenaran itu kebenaran, dan berikan aku kemampuan untuk mengikutinya. Karena terkadang dinampakkan ini benar tapi enggak mampu. Wa arinal batil batil, nampakkan kepada aku kebatilan itu batil. Karena terkadang orang kebatilan dinampakkan di mata dia seolah-olah kebenaran. Iyadzubillah. Warzuqna tinabah, dan berikan kami rizki agar menjauhi kebatilan. Maka kemampuan untuk melakukan ketaatan, kemampuan bisa meninggalkan kemaksiatan, kemampuan bisa mengalahkan syahwat dan hawa nafsu, itu rizki dari Allah. Mana dalilnya? Dalilnya doa ini. Warzuqna, warzuqna tinabah, berikan aku rizki agar menjauhinya. Kita gak sadar ternyata Allah berikan kita rizki teman-teman yang soleh. Kita enggak sadar ternyata Allah berikan kita rezeki lingkungan yang baik yang menjauhkan kita dari maksiat. Terkadang kita tidak menilai, ternyata Allah memberikan kita tetangga, teman kerja atau lingkungan yang mereka mengantarkan diri kita dekat kepada Allah. Walaupun umpamanya secara nominal atau secara material kita enggak mendapatkan banyak, tapi secara agama, keimanan, ketakwaan, ternyata suasana kita sekarang lebih taqarrub ilallah, lebih dekat kepada Allah. Bukankah ini rizki yang lebih baik daripada rizki material? Ternyata jika kita Allah berikan material yang banyak atau Allah berikan kita harta yang banyak, ternyata yang mendekati kita kebanyakan adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengajak kita kepada maksiat, orang-orang yang mengajak kita lupa kepada Allah. Mungkin secara nominal material kita banyak, tetapi secara hakikat mendekatkan diri kepada Allah, khasirun, kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna tiba. Ya Allah, nampakkan kepadaku kebenaran itu kebenaran, rizkikan kepadaku agar aku mengikuti kebenaran tadi. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh Allah taufik dengan sebuah kebenaran, lalu kita dapat melakukannya, mengamalkannya, ingatlah itu rizki yang besar. Baginda Nabi Muhammad SAW berdoa ketika di setiap subuhnya, ba'da salat subuh, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis yang lain dikatakan, Allahumma inni as'aluka warzuqna fahman. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Allah, Rabbi zid, tambahkan aku ilmu, warzuqna, berikan aku rizki. Apa rizkinya, Pak? Fahman, pemahaman. Ini rizki yang besar bagi kita. Maka ketika seorang laki-laki mendapatkan istri, istrinya agamanya baik, warzuqna, ini berarti rizki yang terbaik. Begitu juga seorang wanita ketika mendapatkan seorang laki-laki yang agamanya baik, berarti dia telah dapat rizki yang banyak. Rasulullah mengatakan, tunkal mar'a li arba li jamaliha wa li nasabiha wa li jamali wa li maliha fadfar bi dzati din taribat yadak. Orang itu biasanya perempuan dinikahi karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak, selamat engkau. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Ibnu Qayyim bercerita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa ma ya'shu an dzikri rahmani nuqayit lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang mereka berpaling daripada mengingat Allah, nuqayit lahu syaitan, maka kami dekatkan bagi mereka syaitan. Fa huwa lahu qarin, maka syaitan akan menjadi qarinnya, qarin, teman dekatnya. Wa innahum la yusaddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal qarin-qarinnya, teman dekatnya ini, setan-setan yang telah mendekati dirinya ini, apa? Fa innahum la yusaddunahum. Sesungguhnya teman-teman dekatnya ini menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tapi mereka menyangka bahwa mereka di atas hidayah. Orang kalau sudah di atas kesesatan, Pak, dalam ayat ini inginkan bahwa mereka ditemankan dengan syaitan sehingga mereka tersesatkan, lalu tapi mereka merasa bahwa mereka di atas hidayah. Orang kalau sudah di atas kesesatan lalu merasa di atas hidayah, kira-kira kapan dia bisa kembali dari kesesatan itu? Tidak akan pernah bisa. Beda dengan orang yang melakukan kesesatan, kemaksiatan, dosa, tapi di hatinya tahu, saya ini salah, saya ini dosa, saya ini maksiat, saya ini kotor. Kira-kira orang seperti ini yang merasa dirinya kotor, penuh dengan maksiat, dan yang sedang melakukan dosa, ada penyesalan di dirinya, insya Allah dalam waktu jauh atau dekat Allah akan berikan dia taufik, masih mungkin kembali. Tapi kalau orang yang sudah Allah katakan laysaddunahum an sabil, padahal mereka di jalan yang jalan itu terhalangi dari jalan Allah, tapi mereka menyangka apa? Annahum muhtadun. Tapi mereka menyangka bahwa mereka di atas hidayah. Maka itu para ulama mengatakan, ya, terkadang pelaku maksiat lebih disukai oleh iblis dan syaitan daripada pelaku kebid'ahan dan kesesatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pelaku maksiat, kalau dia sedang bermaksiat, maaf pak, saya contohkan. Pelacur, ketika pelacur ditanya, kamu dosa atau enggak? Apa jawabannya? Dengan malu-malu pasti dia katakan apa? Dosa. Tapi orang yang mut'ah, kawin mut'ah, pak tahu kawin mut'ah? Siapa itu? Syiah, tanya, kamu dosa enggak? Kata dia, setiap tetes air mandi saya adalah menggugurkan dosa. Kira-kira kelompok yang kedua ini kapan tobatnya, pak? Dia di atas kesesatan tapi merasa di atas hidayah. Maka itu para Allah mengatakan, pelaku bid'ah lebih disukai syaitan daripada pelaku maksiat. Ini maksudnya para ulama mengatakan. Karena pelaku maksiat masih ada titik di hatinya bahwa dia mengaku dia salah. Tapi kalau pelaku kesesatan yang kesalahan dalam akidah dan keyakinan, mereka yakin bahwa mereka benar padahal mereka salah. Ketika dikasih tahu bahwa mereka dalam keadaan salah, mereka tidak akan pernah mau tahu. Apa yang menyebabkan mereka buta? Hati mereka buta. Allah menyesatkan mereka. Kenapa Allah sesatkan mereka? Allah Maha Adil. Tidak akan mungkin Allah menyesatkan seorang, pasti ada sebabnya. Tidak akan mungkin Allah memberikan hidayah kepada seorang, juga pasti ada sebabnya. Ketika Allah sesatkan dia, maka salahkan dirinya. Ketika Allah berikan dia hidayah, maka bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam pembahasan yang lain. Wal ma'asi adul ladud. Maksiat atau pelaku maksiat itu pada hakikatnya ketika dia melakukan maksiat, dia sedang memperkuat barisan musuhnya. Siapa musuh kita, Pak? Iblis. Setan. Orang kalau enggak sadar bahwa dia sedang punya musuh, maka dia tidak akan pernah pasang kuda-kuda. Santai, merasa aman. Padahal kita manusia ini ada musuh yang selalu membisikkan kita atau menunjukkan kita terkadang kepada kesalahan. Tapi kalau kita sadar, di daerah ini rawan, daerah ini bahaya, banyak orang yang mencekam, kira-kira gimana dalam jalan kita? Pasti udah ngambil kuda-kuda. Lah harusnya seorang muslim dia harus terus pasang kuda-kuda sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman. Enggak, Ustaz, saya sudah duduk di Nurullah Kalibata, insyaallah saya aman. Belum tentu. Belum tentu ada jaminan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bagaimana akhirnya? Bukan bagaimana awalnya, bukan bagaimana pertengahannya, bagaimana akhirnya. Maka di sini dikatakan al ma'asi adul ladud. Orang yang melakukan maksiat memperkuat barisan musuhnya. Itu iblis, syaitan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa min 'uqubatiha anna maddada minal insani yamuddu bi'aduhu 'alayh." Di antara hukuman bagi pelaku maksiat bahwa sesungguhnya dia sedang memperkuat musuh-musuhnya untuk menghadapi manusia. "Wa jaysu yuqawwih," bahkan dia memperkuat pasukannya. "Ala harbi," untuk memerangi dirinya sendiri. Wadzalika anna Allah Subhanahu wa taala btala hadzal insana bi'adu la yufariqu tarfatal ain wa la yanamu minhu wa la yaqbalu an yarahu wa huwa min qabili min haitsu la yara. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan musuh yang tidak pernah lalai walaupun sekejap mata. Musuh kita enggak pernah lalai kepada kita walaupun sekejap mata. Walayanamu minhu walayakfal min. Bahkan musuh kita enggak pernah tidur untuk terus menjaga kita. Tidak pernah lengah untuk terus mengintai kita. Wayarahu min qabil min haitsu la yarah. Musuh kita dapat melihat kita dari arah yang kita enggak bisa melihat dia. Coba lihat, Pak. Ada enggak musuh yang lebih mengerikan daripada musuh ini? Enggak pernah tidur. Sekejap mata enggak pernah lalai. Enggak pernah lengah. Dia juga bisa lihat kita, tapi kita enggak bisa lihat dia. Dia bisa pantau kita, tapi kita enggak bisa pantau dia. Dia enggak pernah capek, tapi kita capek. Dia enggak pernah kedip sekedip mata pun lupa kepada kita, tapi kita kadang-kadang lupa kepada dia bahwa dia musuh kita. Kalau seperti ini keadaan musuh kita, yang kita tidak pernah lihat dia dan dia selalu memantau kita, siapakah yang bisa menjaga kita dari musuh-musuh kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Mau minta lindung ke siapa? Enggak bisa kita melindungi siapapun kecuali Allah yang melindungi kita. Lalu jika kita tahu bahwa musuh kita seperti ini, lalu kita tahu bahwa Allah yang melindungi kita, hanya Allah yang bisa melindungi kita. Dalam keadaan seperti itu kita bermaksiat kepada Allah. Kita rusak hubungan kita kepada Dia yang Maha bisa menjaga kita. Bahkan kita melupakan Dia yang Dia Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga kita dari musuh kita satu-satunya. Padahal Dia tameng kita. Berarti kita sedang mengoyak dan merobek tameng kita ketika kita ingin berperang dengan musuh kita. Maka kita tameng itu robek, penjagaan ini rusak, maka kita telah memperkuat musuh kita, iblis, dalam mengalahkan diri kita sendiri. Ini dikatakan Ibnu Qayyim bahwa al-ma'asi, orang yang melakukan maksiat memperkuat barisan musuhnya. Tapi orang yang melakukan ketaatan, minta perlindungan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang memasang tameng yang kuat di hadapan Allah. Maka Rasul mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari kemaksiatan, tameng dari dosa, tameng dari kelalaian. Ketika tameng ini dirobek, enggak pernah sama sekali pakai tameng, tapi mau ikut perang. Mau enggak mau dia berada di negeri perang. Maksudnya negeri perang apa? Perang antara kita dengan iblis. Dikatakan di sini. Wa yabdzulu juhduhu fil mu'adati fi kulli hal. Enggak pernah dia lemah untuk memusuhi kita dalam keadaan apapun. Wa la yada amran yakaidu bihi yaqdir ala isalihi ilai illa wasala ilai. Bahkan hampir tidak pernah satu perkara pun yang dia mampu untuk menyampaikannya itu kepada kita, pasti dia sampaikan kepada kita. Wa isti'inu alai bi bana'i jinsihi min syayatanil jin wa ghairihi min syayatil ins. Faqad nasaba lahu habail wa baga lahu gawail wa maddal hawlu asyraq wa nasaba lahu al-fakhakhu wa syabbak wa qala li'awanihi dunakum aduwukum aduwa bikum la yafutukum. Maka orang yang melakukan kemaksiatan ini, pada hakikatnya dia telah memperkuat barisan-barisan iblis, barisan-barisan syaitan. Maka syaitan mengatakan pada pasukannya, dunakum li'awanikum aduwukum aduwa bikum la yafutukum wa la yakunu haddahul jannah. Kata syaitan kepada pasukannya, ini adalah musuh kalian. Jin, manusia adalah musuh kalian. Wa aduwa abiyukum, manusia itu adalah musuh bapak-bapak kalian. La yafutukum, jangan kalian biarkan. Wa la yakunu haddahul jannah, jangan kalian jadikan anak-anak Bani Adam ini masuk surga. Wa haddakum nar, sementara kalian wahai jin, wahai iblis, masuk neraka gara-gara manusia. Nasibu rahmah wa nasibukum la'nah, manusia ini akan mendapatkan rahmat sementara kalian akan mendapatkan laknat. Wa qad alimtum anna ma jara alayya wa alaykum min khaza wal ibad min rahmatillah bisababi wa min ajlih. Bahkan kalian telah tahu, ini pasukan jin, pasukan iblis mengatakan pada pasukannya, bahkan kalian telah tahu apa yang telah terjadi atas aku dan atas kalian, dan kalian telah dijauhkan dari rahmat Allah dikarenakan manusia. Fabdalu jahdakum, maka bersungguh-sungguhlah kalian an yakunu syurakaina fi hadil baliyah, agar manusia itu masuk ke dalam neraka sebagaimana kalian masuk ke dalam neraka. Fa idza fatatna syarkah salihin fil jannah wa qad a'lamana Allah subhanahu wa ta'ala bidzalika kullu min aduwina. Jika kalian biarkan mereka, maka mereka akan masuk dalam surga sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa mereka adalah musuh kita. Wa amarna an na'khudha lahu ahbatah wa na'udda lahu uddatah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita berlindung pada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Para hadirin jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim dalam paragraf ini ingin menggambarkan bahwa bagaimana permusuhan iblis kepada manusia. Iblis tidak akan pernah tinggal diam dalam mengganggu manusia agar manusia menemani mereka di neraka. Bahwa mereka menyangka iblis itu dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan manusia. Mereka mendapatkan laknat, mereka tidak akan membiarkan manusia mendapatkan rahmat. Mereka mendapatkan neraka, mereka tidak akan membiarkan manusia mendapatkan surga. Mereka mendapatkan kehinaan, mereka tidak akan mau dihina begitu saja, sementara manusia dimuliakan. Pastilah mereka menginginkan manusia menemani mereka, dikarenakan mereka menganggap mereka masuk neraka karena manusia. Mereka adalah musuh yang betul-betul nyata. Tetapi kata Ibnu Qayyim dalam bab yang lain, sangat heranlah jika ada manusia yang dia tahu bahwa iblis itu musuhnya, yang dia tahu bahwa Allah satu-satunya pelindungnya, tapi dia malah mendekat dirinya kepada iblis dan menjauh dari Allah. Sangat mengherankan, kata Ibnu Qayyim. Dia tahu bahwa iblis akan menyesatkannya. Iblis adalah musuhnya. Iblis tidak akan meninggalkan diam bahwa dia akan masuk surga. Iblis akan menarik mereka masuk dalam neraka. Dan dia tahu kalau hanya Allah saja yang bisa melindungi dia dari iblis. Tapi sangat mengherankan, dia menjauh dari Allah dan dia mendekat kepada iblis. Menjauh dari Allah, tidak mau ibadah kepada Allah. Menjauh dari Allah, melupakan Allah. Menjauh dari Allah, maksiat kepada Allah. Mendekat kepada iblis, melakukan perintah-perintah iblis. Melakukan perintah-perintah syahwat. Mendekat kepada musuhnya, dan menjauh kepada pelindungnya. Jika seperti ini keadaan manusia, dia menjauh daripada pelindungnya, bahkan dia mendekat kepada musuhnya, siapakah lagi yang bisa melindungi dia ketika iblis sudah menguasai dirinya? Tidak ada. Tidak ada lagi yang bisa menguasai dirinya. Ketika Allah dia jauhkan dan iblis dia dekatkan. Maka kata Ibnu Qayyim di sini bahwa dia pada hakikatnya telah memperkuat barisan-barisan musuhnya untuk mengalahkan dirinya sendiri. Allah musta'an. Berkata di sini, ketika Allah mengetahui bahwa Adam dan keturunannya mendapatkan musibah akibat musuh ini, yaitu musuh yang telah menguasai mereka, maka dia membantu mereka dengan pasukan dan tentara. Falamma 'alima subhanahu anna Adam, ketika Allah tahu bahwa Adam dan keturunannya diberi ujian ini, dengan diberi ujian musuh ini, wa qasalatu 'alaihim amaddahum, maka musuh yang telah menguasai mereka, maka dia membantu mereka dengan pasukan dan tentara untuk menghadapi musuh tersebut. Wa amadda aduwahum aidan bi jandin wa sakir yulaqahum biha wa aqama suqul jihad bi hadid dar fi muddatil umur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Allah tahu bahwa Adam dan keturunannya diuji dengan ujian ini, ujian musuh ini, ujian iblis ini, bahkan Allah tahu bahwa bisa jadi iblis ini menguasai anak Adam, maka Allah memperkuat anak Adam dengan pasukan-pasukan Allah. Allah memperkuat Adam dengan tentara-tentara Allah, yang dengan tentara-tentara ini dia akan menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi musuh-musuh itu pun memiliki tentara-tentara dan sekutu-sekutu dalam menghadapi Bani Adam. Maka antara pasukan Bani Adam yang diberi perkuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentara-tentara Allah, dengan pasukan iblis, aqama suqul jihad, maka akan terus terjadi peperangan. Peperangan ini akan terus ada. Sampai kapan? Fi muddatil umur, seumur hidup kita. Jadi peperangan diri kita dengan nafsu kita, peperangan diri kita dengan syahwat kita, peperangan diri kita dengan keinginan yang tidak sesuai perintah Allah, itu sampai kapan? Sampai umur kita habis. Jadi kalau orang bertanya, Ustaz, sampai kapan kita taat? Sampai umur kita habis. Sampai kapan kita berusaha menjadi orang baik? Sampai umur kita habis. Sampai kapan kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, menyabarkan diri dalam taat? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jawabannya, ibadahlah kepada Allah, terus taatlah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Kematian. Jadi kapan, sampai kapan kita terus menjadi orang baik, berusaha menjadi orang baik? Sampai kapan kita terus meninggalkan maksiat? Sampai kita bertemu baginda Nabi Muhammad SAW di telaganya nanti. Kata Rasulullah SAW, sering hadisnya kita sebutkan, isbiru, sabar, kata Rasulullah SAW. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar meninggalkan dosa, sabar menjadikan pergulatan di dalam diri kita antara kebaikan dan kejelekan. Sampai kapan sabar ini? Hatta talqauni alil haud, sampai kalian bertemu aku nanti di telaga, kata Rasulullah. Kapan ketemu Rasulullah di telaga? Ketika kita nanti dicabut nyawa dan dibangkitkan dia yaumul kiamah, yang Rasulullah mengatakan di telaga itu airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, yang gelas-gelasan lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tapi nanti akan ada sekelompok orang yang diusir dan tidak boleh minum di telaga itu. Orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang melakukan perkara-perkara baru. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummati, ummati. Ketika mereka diusir dari telaga Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, itu umatku, umatku. Apa dikatakan oleh para malaikat? La tadru, kamu tidak tahu, ma ahdathu ba'dak. Apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara yang baru setelahmu. Ternyata ada umat ya baginda Nabi Muhammad SAW yang diusir dari telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh minum, tidak boleh menyentuh, bahkan dijauhkan dari telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul mengatakan, isbiru hatta talqauni al-haud. Sabar, sabar pegang agama ini. Sabar pegang ketaatan ini. Sabar meninggalkan hawa nafsu. Sabar meninggalkan syahwat. Sampai kapan? Sampai kita bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itu Rasul mengatakan, as-sabir ala dinika qabdir ala jamrah. Rasul mengatakan orang yang memegang, orang yang sabar di atas agamanya, qabdir ala jamrah. Seperti orang yang memegang bara api. Sampai kapan memegang bara api ini? Sampai kita bertemu dengan baginda Rasulullah. Dan zaman sekarang, ya Allah musta'an, kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau juga bukan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayah, taufik dan kekuatan dari Allah, tentu kita akan terikuti dengan fitnah, dengan ujian, dengan cobaan yang begitu banyak. Zaman sekarang atau terlebih lagi, jangankan zaman sekarang, di zaman-zaman sebelum kita saja, para ulama sudah menceritakan bagaimana zaman-zaman mereka fitnah sudah begitu tersebar. Ujian-ujian keimanan sudah begitu tersebar. Yang Rasulullah mengatakan dalam di antara ujian-ujian Rasulullah mengatakan, sinfani min ahlin nari man lam arahuma ba'd. Kata Rasulullah SAW, dua penghuni neraka yang belum pernah kulihat setelahnya. Salah satunya pemimpin yang memiliki cambuk yang selalu mencambuk orang lain. Yang kedua, nisa, kasiat, ariat, mumilat, ma'ilat, walerusin, kasmetil bukhut ma'ilah. Kata Rasulullah SAW, diantaranya fitnah yang belum pernah dilihat di zaman Rasulullah SAW adalah perempuan berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok, seperti mengajak orang lain supaya melihat dia, di kepala dia ada seperti punduk unta, hiasan-hiasan. Kata Rasulullah SAW, perempuan seperti ini, la tadkhulal jannah wa la tajida rihaha. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Bagaimana mau masuk cium wanginya saya tidak? Sementara dalam riwayat dikatakan, fa inna rihaha, sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dalam perjalanan 70 tahun. Dulu Pak, tidak ada kilometer. Kalau ditanya Mesir Madinah berapa jauh? 1 bulan perjalanan. Jadi kalau 70 tahun perjalanan tidak akan mencium wanginya surga, sejauh apa dia dari surga? Dikatakan di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aqama suqul jihad, maka Allah menjadikan jihad ini, pertempuran ini terus ada. Pertempuran antara siapa? Antara pasukan manusia yang taat kepada Allah dengan pasukan jin, iblis yang selalu ingin menyesatkan manusia. Pertempuran ini terus ada sampai kapan? Fi muddatil umur, sepanjang hayat. Enggak pernah istirahat, enggak pernah selesai. Allati hiya bil idafati ila akhirah. Tapi sepanjang umur ini jika dinilai dengan kehidupan akhirat yang panjang, ka nafsu wahid min anfusina, bagaikan satu kali nafas dari nafas-nafas yang ada. Umur kita yang seolah-olah panjang ini, 70 tahun ini, 60 tahun ini, jika dibandingkan dengan akhirat, kata Ibnu Qayyim, ka nafsin wahid, bagaikan satu nafas saja dari nafas-nafas yang banyak. Karena di akhirat bi qadrin 50 al-fasadah, hidup satu harinya bagaikan 5000 tahun, atau dalam sebuah ayat dikatakan 1000 tahun, antara 1000 sampai 5000. Allah musta'an. Washtara mil mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Dan Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu diri mereka, harta mereka, ditukar dengan bayaran surga. Nafsu kita menggebu, keinginan kita kuat untuk melakukan maksiat. Lalu kalau kita dapat mengalahkan itu, Allah bayar kita dengan surga. Anfusana wa amwalana, harta kita, kita cintai harta kita. Yuhibbunal mala hubban jamma, manusia mencintai harta begitu sangat suka. Tapi kalau harta tadi kita keluarkan untuk menolong agama Allah, Allah ganti bagi kita surga. Ini dikatakan ishtara, jual beli. Apa yang kita jual? Kita jual harta kita untuk beli dari Allah. Allah membayarnya dengan surga dan kita jualnya dengan dunia. Wa yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun, dan mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau dibunuh. Wa akhbaru anna dhalika wa'dun mu'akkadun 'ali fi asrafi kutubih, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan janji yang sangat ditekankan di seluruh kitab-kitabnya yang mulia. Wa hiya Taurat wal Injil wal Quran, disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Quran bahwa Allah memberi jiwa-jiwa orang beriman. Wa akhbaru annahu la aufa bi ahdi minhu Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengabarkan tidak ada yang paling bisa menunaikan janji sebagaimana Allah menunaikan janji. Kalau Allah sudah janji Allah akan beli harta kalian, Allah akan beli jiwa kalian, Allah akan beli nafsu kalian, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah adalah Dia yang paling maha menunaikan janji. Tsumma amarahum an yastabshiru bihadis safaqah allati hiya man arada an ya'rif qadraha falyandur ila mushtara. Maka barang siapa yang ingin memperhatikan jual beli ini, maka perhatikanlah siapa yang membeli. Man huwa wa ila thaman mabdhur fi hadhihi as-sil'ah, dia bayar dengan apa? Wa ila man jara ala yadayhi hadhihi al-'aqd, lalu bagaimana perjanjian ini? Wa ay fawzu a'dham min hadha wa itujar arbah min hadha, maka keberuntungan mana lagi yang lebih beruntung dari perdagangan ini, dan perdagangan apa yang lebih beruntung daripada perdagangan ini? Orang mau meminjamkan duit ke orang lain, pinjam 1 juta, dikembalikan kepada saya 1 juta 100. 100 ribu dibanding 1 juta, itu berapa Pak? 10% ya? Ya tidak? Tidak ada naik. Allah, jika dia membeli dari orang-orang beriman, jika orang beriman mengeluarkan 1 juta untuk Allah, Allah lipat gandakan menjadi 10 juta untuk dia. Maka kalau kita mau melihat, kata Ibnu Qayyim di sini, siapa yang membeli? Allah. Apa yang dibeli? Dibeli dunia kita, ditukar dengan abadan yang selama-lamanya. Lalu dikatakan di sini, yang membeli Allah, yang dibayar dengan apa? Dibayar dengan surga. Yang harganya itu tidak senilai dengan pemberian kita. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau orang mau melihat perdagangan yang paling beruntung, maka perdagangan akhiratlah dia. Kalau dia mau melipat gandakan hartanya yang paling beruntung, maka lipat gandakanlah di sisi Allah. Kalau dia ingin mendapatkan keberuntungan fauzan azim, keberuntungan yang paling besar, arbah, bahkan dikatakan tijaratun arbah min ay tijarah, perdagangan apa lagi yang bisa lebih beruntung daripada ini? Allah membeli diri kita, padahal diri kita punya Allah. Allah membeli harta kita, padahal harta kita dari Allah. Allah melipat gandakan kebaikan kita, pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita melakukan kebaikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Tsumma akada subhanahu ma'ahum bihadzal amr biqaul." Kemudian Allah menekankan perkara ini dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan dengan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu perdagangannya? Maukah kalian kutunjukkan dengan sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasul, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian berjihadlah di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kalian. Wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Kenapa dilakukan harta Pak? Setelah itu jiwa. Karena tidak akan mungkin ada jihad berjiwa dengan fisikis kecuali harta pasti dikeluarkan. Membeli senjata butuh harta. Membeli perlengkapan butuh harta, memiliki perbekalan butuh harta. Anfusikum wa amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Yaghfir lakum dzunubakum. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kalian berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, maka Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakinat thayyibah, bahkan di dalamnya tempat-tempat tinggal yang baik. Fi jannati adn, di dalam surga yang baik. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Allah musta'an. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengatakan, di awal ayat Allah mengatakan, maukah kalian kutunjukkan dengan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Menyelamatkan dari azab berarti selamat dari neraka. Tapi di akhir ayat atau ayat setelahnya, Allah tidak lagi berbicara tentang neraka, tapi Allah mengatakan yaghfir lakum. Setelah kalian diselamatkan dari neraka, lalu kalian berjihad jalan Allah, Allah akan ampuni kalian. Setelah diampuni, apa yang Allah berikan? Allah masukkan kalian ke surga. Setelah masuk ke surga, ternyata di surga itu punya beberapa derajat. Surga itu enggak satu keadaan, surga itu bermacam-macam. Allah katakan, Allah akan masukkan kalian ke surga, tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibah, yang ada tempat tinggal yang baik di dalamnya. Fi jannati adn, yang di dalamnya ada surga-surga adn. Ternyata surga adn ini salah satu maqam, salah satu manazil, salah satu tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan melakukan jual beli dengan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti ba'da salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin, ala nabiyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi atau kita lanjutkan beberapa menit dari pembahasan kitab Ibnu Qayyim rahimah taala. Pembahasan ini mengenai tentang bahwa musuh kita, dan musuh ini tidak akan pernah berhenti, pertempuran ini tidak akan pernah selesai kecuali telah selesainya umur kita, yaitu permusuhan dengan iblis. Musuh yang tidak nampak mata kita tapi dia melihat kita. Musuh yang mereka tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, walaupun sekejap mata pun mereka tidak pernah lalai untuk mengganggu kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tahu kita membutuhkan bantuan Allah. Allah mengutus kepada kita pasukan tentara-tentara untuk menolong kita. Allah mengatakan, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa lam yusallit hadzal adu 'ala 'abdihi al-mu'min alladhi huwa ahabba anwa'il makhluqati ilayh." Setelah ayat yang kita baca tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan dengan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu perdagangannya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah baik bagi kalian jika kalian tahu. Setelah itu Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibah, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah akan memberikan kepada kalian tempat tinggal yang baik. fi jannati adn, di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan dan kemenangan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha, maka berkata Ibnu Qayyim, Allah mengetahui bahwa lam yusallit al-adu ala abdil mu'min, musuh ini tidak akan mungkin bisa menguasai hamba yang beriman. Alladhi huwa ahabba anwa'il makhluqati ilaih, karena hamba yang beriman itu adalah makhluk yang paling Allah cintai. Illa annal jihad ahabba syai' ilaih, maka dari itu pula jihad pun termasuk perkara yang paling Allah cintai. Membuktikan cinta seorang itu apa sih? Membuktikan loyalitas seseorang itu apa sih? Membuktikan bahwa dia itu mencintai kita, salah satunya adalah dia mau mengorbankan diri dan hartanya. Maka itu Allah jadikan jihad itu salah satu amalan yang Allah cintai. Karena dengan jihad terbuktilah cinta seorang hamba kepada Allah. Terbuktilah pengorbanan seorang hamba kepada Allah. Kalau cuma mengatakan cinta, semua cuma bisa. Tapi siapakah yang bisa membuktikan cintanya? Ternyata banyak yang bisa membuktikan cintanya. Tapi pembuktian tadi pun bertingkat-tingkat. Ada yang bisa membuktikan hanya dengan hartanya, tapi dengan jiwanya tidak. Bahkan ada sebagian dengan hartanya pun gak bisa, apalagi dengan jiwanya. Ketika dia dapat membuktikan bahwa dia bisa mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Apa sih yang paling dicintai manusia dalam hidup ini? Kalau bukan hartanya, ya jiwanya. Yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia mencintai harta hubban jam, sangat mencintai. Kalau yang paling dia cintai saja dapat dia korbankan untuk siapa? Untuk Allah. Berarti Allah lebih dia cintai daripada hartanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa ashiratakum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, wa amalun iktaraftumuha, atau harta-harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratin takhsawna kasadaha, atau perdagangan yang kalian khawatir bangkrutnya, wa masakin tardawnaha, atau tempat tinggal yang lebih kalian ridhoi, rumah-rumah yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jika harta-harta ini semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggu, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan untuk kalian azab dari Allah. Tidak boleh bagi seorang muslim lebih mencintai dunia daripada Allah. Kapan ini terbukti? Kapan terbukti bahwa dia mencintai Allah dan berani mengorbankan dunianya? Jihad fisabilillah. Maka itu dikatakan li'anna jihad ahabbu syai' ilaih, jihad itu perkara yang paling Allah cintai. Wa ahluhu arfa khulqi indahu darajat, maka orang yang melakukan jihad fisabilillah adalah makhluk yang paling derajatnya tinggi di sisi Allah. Wa aqrabu ilaihi wasilatan, bahkan itu adalah wasilah yang paling terdekat untuk menuju Allah. Fa aqada subhanahu liwahadil harb li khulasatul makhluqatihi, bahkan Allah mengkaitkan, mengikatkan panji-panji peperangan ini li khulasatul makhluqati, hanya kepada makhluk-makhluknya yang dia pilih. Siapakah makhluk-makhluk yang bisa dia pilih, yang bisa ikut jihad fisabilillah? Makhluk-makhluk yang cintai. Siapakah yang bisa ikut perang Uhud? Siapakah yang bisa ikut perang Badar? Siapakah yang bisa ikut penaklukan kota Mekah? Hanya makhluk-makhluk yang Allah cintai, yang Allah pilih. Wal qalbul ladzi huwa mahallu ma'rifat wa mahabbah, Allah ikatkan ini semua di dalam hati manusia yang dia merupakan tempat ma'rifat. Hati kita ini tempat ma'rifat, mengenal Allah. Hati kita ini tempat mahabbah, mencintai Allah. Hati kita ini tempat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah di hati. Wal ikhlasulah, memurnikan seluruhnya karena Allah. Wa tawakkal alai wa inaba ilai, bahkan bertawakal kepada Allah dan kembali kepada Allah. Wal walahu amr hadil hazm, bahkan Allah menjadikan. Wa ayyadahu bi jundi min malaikati la yufariqunahu, bahkan Allah menguatkan, memberikan pertolongan orang-orang ini dengan pasukan dari malaikat yang tidak akan mungkin bisa terpisahkan. Allah berfirman, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrihi. Mereka mu'aqibat, malaikat-malaikat yang saling bergantian di hadapan dan di belakang mereka. Yahfazunahu, menjaga mereka, orang-orang beriman, min amrillah, karena perintah Allah. Yu'aqibu ba'dhum ba'd, malaikat saling bergantian. Kullama dhahaba badala ja'a yadulu badal akhar, Jika datang yang satu dan pergi yang lain, maka yang lain menggantikannya. Yuthbitunahu wa ya'murunahu bil khair, mengokohkan orang-orang beriman, bahkan memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepada Allah dan kebaikan. Wa yahdunahu alaih, bahkan mereka memberikan motivasi, dorongan agar orang beriman itu melakukan ketaatan. Bikaramati wa yasbirunahu, bahkan mereka memberikan kekuatan untuk orang-orang beriman terus bersabar. Wa yaquluna innama huwa sabru sa'ah, bahkan mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, innama huwa sabrun sa'atun, sesungguhnya kesabaranmu ini, kesulitanmu ini hanya sabar yang sesaat, sebentar saja. Karena persis seperti itu, enggak mungkin selama-lamanya manusia dalam kesulitan, tidak. Inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. As-sabrun sa'ah, kesabaran ini cuma sesaat saja. Tapi ketika datang musibah dengan kesulitan ini, kita seolah-olah merasa lama, merasa kapan akan perginya, padahal sesaat. Begitu dia sudah pergi, katanya inna ma huwa sabrun sa'ah wa qad ihtarhat rahatul abad. Jika kalian telah pergi dari dunia ini dan kalian sabar menghadapi fitnah-fitnah dunia ini, maka kalian akan kembali dengan rohah, dengan ketenangan yang abadi. Tsumma amadah subhanahu bi jundun akhar min wahyi wal kalami. Itu tadi. Allah tahu musuh-musuh kita berat. Allah tahu musuh-musuh kita penuh dengan taktik. Allah tahu musuh-musuh kita tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lengah. Allah bantu kita dengan malaikat. Tidak berhenti sampai di situ, kata Ibnu Qayyim, wa amada subhanahu bi jundin akhar. Kemudian Allah menolong kita dengan pasukan yang lain. Min wahyi wa kalami. Apa itu pasukannya? Wahyu dan kalam dari Allah. Kalau tadi berbentuk malaikat, kalau sekarang pasukan Allah, pertolongan Allah agar kita mampu menghadapi musuh-musuh kita, Allah turunkan wahyu. Allah turunkan kalamnya, Al-Qur'an. Fa arsala ilai rasulah. Allah mengutus rasulnya. Fa anzala ilai kitab. Allah turunkan kitabnya. Fa fazdada quwwatan illa quwwatih. Kemudian bertambahlah kekuatan setelah kekuatan. Karena ini sifat orang beriman. Idza tuliyat alai ayatu zadatuhum iman. Orang beriman jika ditambah jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Tambahnya iman, tambahnya kuat keyakinan, itu pada hakikatnya pertolongan Allah. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas, yakin dengan janji Allah. Itu semua pada hakikatnya pertolongan Allah. Bahkan rasa tenang kita setelah sholat, hati kita lapang setelah zikir, itu pertolongan Allah untuk kita. Bagaimana tidak? Ketika kita setelah sholat zikir, setelah sholat kita lapang dada, itu berarti Allah menolong kita agar kita merasa nyaman dengan ibadah. Coba seandainya setiap habis sholat hati kita tambah galau, tambah berat, tambah lama-kelamaan merasa sholat itu membosankan, bahaya. Tapi kalau sudah merasa sholat itu nikmat, pertolongan Allah, ketika datang iblis memalas-malaskan kita sholat, apa kita katakan? Sholat itu nikmat, sholat itu enak, sholat itu roha. Berarti mampu kita menghadapi gangguan iblis tadi. Itu pada hakikat, kata Ibnu Qayyim, itu adalah pertolongan Allah berupa wahyu dan kalamu. Jadi pertolongan Allah itu bukan hanya sekadar pertolongan fisikis, malaikat turun bantu kita untuk langsung memberantas semua iblis. Itu fisikis, ketika perang bisa jadi. Tapi ternyata Allah tolong kita dengan kekuatan iman. Ya, ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Kekuatan kalam Allah, kekuatan wahyu, pertolongan Allah berupa wahyu dan kalam Allah, Allah turunkan kepada kita. Ini akan kita bahas di pertemuan akan datang. Allah musta'an. Ada pertanyaan mungkin dipersilahkan sebelum kita tutup. Ya, jika tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.